Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana faqihna fid din wa alimna ta'wila wa akhsurna yawm al-qiyamati ma'a zumrati ahli al-Quran ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzukna at-tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, melanjutkan tadabbur kita, renungan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita saat ini masuki ayat atau surat baru. Surat An-Nisa sudah tuntas. Kita masuki surat yang baru, yaitu surat Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah adalah rampatan hidangan. Ceritanya adalah umat Sayyidina Isa alaihissalam minta kepada Sayyidina Isa agar Allah menurunkan hidangan makanan, dan diturunkan. Di antaranya disebutkan kisah itu. Dan juga sangat sesuai urusan Ma'idah. Di dalam surat ini memang banyak bercerita tentang makanan-makanan halal dan haram. Penjelasan-penjelasan tentang makanan halal dan makanan yang haram. Surat Al-Ma'idah ini ada 120 ayat. Ini termasuk surut urutan yang kelima setelah surat An-Nisa. Kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis sayyidi wa antum hurum. Inna allaha yahkum wa yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airullahi wala syahral harama wala al-hadya wala al-qalaida wala aminal baytal harama yabtakhuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'an wa qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Ayat surat An-Nisa. Memang turunnya ayat Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan urutan-urutan Al-Qur'an. Bahkan di dalam surat Al-Ma'idah ini nanti akan ada ayat terakhir yang turun. Sementara Al-Ma'idah adalah di surat yang kelima. Akan tetapi penyusunan Al-Quran seperti ini, peletakan ayat-ayat Al-Quran semacam ini juga ketentuan daripada petunjuk wahyu. Jadi Nabi SAW menyuruh sahabat Nabi untuk meletakkan surat ini setelah surat ini, ayat ini setelah ayat ini adalah bimbingan daripada wahyu. Tidak diperankan seenaknya membuat aturan-aturan ayat. Ya sudah seperti ini. Dan antara ayat dengan ayat, surat dengan ayat, ada munasabah. Termasuk yang kita bisa fahami munasabahnya. Munasabah ini ada keterkaitan. Ada keterkaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat sekarang. Jika pada pertemuan yang lalu, diskusi panjang dengan agama-agama lain, Yahudi dan Nasrani, pembatalan akidah-akidah mereka. Kemudian setelah itu disebutkan juga di surat An-Nisa itu bermacam-macam transaksi jual beli, macam-macam. Maka di dalam surat Al-Ma'idah ini kita akan bicara bukan urusan dengan transaksi dan segala macam, akan urusan dengan diri kita, dengan urusan makanan halal haram. Tapi sebelum berpindah, telah diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, pada ayat-ayat yang lalu, surat yang lalu, ayat yang lalu, engkau belajar tentang keimanan. Dan situ ada banyak hal yang kau ketahui tentang urusan-urusan transaksi, urusan-urusan antara engkau dengan sesamamu, baik itu jual beli, utang piutang, riba, segala macam disebutkan pada ayat yang lalu. Maka dari itu kalian sudah faham semuanya. Maka wahai orang-orang yang beriman dan merasakan dirinya adalah ahli iman dan telah menempatkan dirinya bersama kelompok ahli iman, dengar, aufu bil uqudi. Semua yang kau fahami tentang transaksi, akad-akad itu hendaknya kau penuhi, jangan kau langgar. Yang diajak bicara hanya orang-orang yang beriman. Pada pertemuan yang lalu adalah ada sumpah, ada syirkah, ada bai', ada jual beli, ada nikah. Dalam surat An-Nisa itu hukum-hukum itu, aufu bil uqudi, penuhilah. Maksudnya tepatilah cara-cara berurusan dengan sesama manusia yang sudah disebutkan. Dan juga sebetulnya perjanjian kita itu banyak bukan urusan dengan manusia, termasuk perjanjian awal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah sana, bahwasanya kita berjanji, bahwasanya kita akan meyakini, kita akan percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah perjanjian kita, dan tidak ada satu hamba pun yang terlahir ke dunia ini kecuali telah mengambil perjanjian tersebut, biarpun kita tidak merasakannya. Akan tetapi perjanjian itu ada, dan perjanjian itu nanti akan dilanjutkan oleh rasa fitrahmu mencari Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya apa yang selama ini kau rasakan dalam fitrahmu untuk mencari Tuhan Allah, kemudian setelah itu apa yang kau rasakan dari fitrahmu itu melalui bimbingan wahyu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Tuhan Maha Tunggal. Kalau fitrah kan mengatakan bahwasanya aku butuh Tuhan. Fitrah manusia semuanya mengatakan aku butuh Tuhan. Hanya kadang di saat tidak mendapatkan bimbingan, menuhankan matahari, menuhankan rembulan, menuhankan api, tapi fitrahnya mencari Tuhan. Tanpa bimbingan wahyu tidak akan bisa benar. Maka setelah datangnya wahyu, hendaknya kau penuhi sesuai dengan perjanjianmu dulu. Kau tidak akan mengakui adanya Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjanjian-perjanjian seterusnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai yang urusan-urusan kita dengan sesama manusia yang sudah kita bahas, yang sudah kita lewati di dalam surat An-Nisa. Aufu bil uqudi, penuhilah itu semuanya. Jangan kau langgar. Dan yang diajak bicara hanya orang beriman. Kalau melanggar, dikhawatirkan keimananmu. Dan ternyata benar nanti. Yang mencoba tidak setuju, tidak mau dengan transaksi-transaksi Islami tadi, maka yang keropos adalah imannya. Bahkan semua yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Al-Quran tadi, menjadi orang yang tidak beriman. Maka, ya ayyuhalladzi amanu, wahai orang yang beriman, penuhilah sebagai bukti daripada keimananmu, hendaknya dengan perilaku lahirmu ini. Engkau patuh dengan transaksi-transaksi. Kalau sudah dikatakan riba, jauhi segera urusan riba itu. Zina adalah haram, jauhi. Ada pernikahan halal, kenapa engkau masih sibuk dengan urusan yang haram? Ambillah yang halal. Dan seterusnya. Nah ini adalah aufu bil uqud. Kemudian setelah itu, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Kemudian setelah itu berbicara, Allah menjelaskan tentang hal-hal yang diperkenankan untuk kita dari makanan-makanan. Ada halal, ada haram. Dan pembahasan halal haram ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan khusus. Dan kebanyakan bersumber daripada surat Al-Ma'idah ini. Bangkai darah dan sebagainya tidak haram, diambil daripada surat Al-Ma'idah ini. Sehingga maksudnya, uhillat lakum bahimatul an'ami. Dari binatang-binatang ternak yang berkaki empat itu. Al-An'am itu biasanya disebut kaki empat. Biarpun nanti ada keterangan lain tentang dihalalkannya ayam dan sebagainya, pembahasan lain. Maka itu adalah halal semuanya. Illa mayutla alaikum, kecuali memang sudah disebutkan untuk kalian, difirmankan untuk kalian, itu dilarang. Jadi semua binatang adalah halal kecuali ma illa mayutla alaikum. Kecuali memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi, dan seterusnya. Sehingga dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, masalah haram binatang yang haram dimakan itu sangat sedikit. Di dalam madhab Imam Syafi'i agak lebih ketat dalam hal ini. Intinya bahwasanya, kaidahnya bahwasanya keharaman ini sudah dijelaskan oleh Allah. Dan tidak boleh siapapun dari kita mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan. Dan orang Yahudi biasa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akhirnya mereka repot sendiri. Ahillal lakum bahiyamatul an'am. Binatang-binatang ternak ini boleh kalian makan. Illa mayutra alaikum, kecuali memang sudah disebutkan di dalam firman Allah yang, atau nanti dari hadis Nabi SAW yang tidak boleh kalian makan. Seperti babi. Babi adalah berkaki empat juga, tapi tidak boleh kau makan. Ghairu muhillis sayyidi wa antum khurum. Dan juga nanti ada yang kalian tidak boleh melakukan. Menyembelih membunuhnya adalah binatang-binatang yang semula adalah halal, akan tapi di saat engkau sudah menjadi seorang muhrim, melakukan umrah dan haji, kalian tidak boleh melakukan itu. Binatang-binatang buruan, atau binatang-binatang liar, binatang-binatang yang semula adalah halal, ayam, atau burung, merpati dan sebagainya, di tempat ini adalah halal, akan tapi kalau sudah dalam keadaan ihram, semua yang semula adalah boleh menjadi tidak diperkenankan. Aslinya halal, tapi karena kalau engkau menjadi muhrim, seorang yang berihram, maka menjadi haram. Maka nanti dalam pembahasan haji dan umrah, muharramatul ihram, termasuk yang diharamkan di saat kita ihram adalah kita menjarah binatang-binatang. Menjarah binatang-binatang. Enggak boleh dalam keadaan ihram. Tidak boleh kita menjarah atau menyuruh orang untuk menjarah binatang-binatang. Dan nanti didenda. Ada dendanya. Kalau burungnya kayak mirip burung unta, ini dendanya unta. Dengan mirip-miripannya. Ini disebutkan semuanya oleh para ulama. Dijelaskan. Inna Allah yahkumu maru yurid. Gak usah pusing kalau sudah ketentuan Allah. Kenapa kemarin boleh gara-gara saya ihram saja kok gak boleh ini? Memang ada orang tanya. Apa sih bedanya? Sudah jangan banyak tanya. Allah yang ngatur dirimu sendiri. Allah yang ngerti masalahmu. Sekarang urusanmu engkau sebagai seorang beriman. Yang aku beriman, sudah jangan banyak tanya. Segala lagi diharamkan oleh Allah, jangan banyak tanya. Babi diharamkan, jangan banyak tanya. Tidak perlu Anda meneliti dari sisi lain, bahasanya babi mengandung vitamin, kekuatan dan sebagainya. Enggak, sudah. Kalau katakan haram, haram sudah. Mesti ada sesuatu. Baik kita tahu atau tidak tahu. Jadi semua yang diharamkan oleh Allah, tidak harus tahu kita sebabnya. Makanya sudah ditutup. Inna Allah yahkumu ma yurid. Kalau Allah membuat sebuah keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sudah begitu, jangan ikut-ikut sudah. Kalau sudah haram, haram. Babi adalah haram. Darah adalah haram. Bangke adalah haram. Khalas. Selesai. Ini mukaddimah. Ada pun rinciannya nanti kita akan lewati. Mana yang halal, mahram. Ini gambaran globalnya dalam ayat ini seperti itu. Jadi nanti ada halal, haram. Makanya mohon disiapkan kepatuhan. Karena sudah diseru kita, disanjung. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dibesarkan hatinya dulu. Kamu merasa beriman atau tidak? Beriman, ya Allah. Baik. Kalau beriman, tidaknya kau mau mendengar apa yang akan aku titahkan untuk kalian. Harus dengar. Dan apa yang aku berikan kepada kalian dari hukum-hukum ini, itu sesuai dengan sesuatu yang aku ketahui. Demi kebaikan semuanya. Jangan banyak ngomong, jangan banyak protes. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Nah, syairallah nanti ada bermacam. Para ulama menjelaskan syiar-syiar Allah ini adalah sesuatu yang ada pada masa-masa haji. Maksudnya apa? Di saat kau melakukan itu semuanya, hendaknya kau hormati syiar-syiar Allah. Amalan-amalan di dalam haji jangan kau langgar. Wal syahrul haram, dan juga bulan haram jangan kau langgar. Bulan haram, bulan yang dihormati, termasuk Rajab di sini. Dan dihormati oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, dan Islam mengukuhkan. Jadi kalau di bulan haram itu tidak ada peperangan, tidak boleh melakukan peperangan. Dan nanti ada pembahasan detail tentang ini juga. Walal hadiyah walal qala'idah, sesuatu yang telah diberikan diniatkan, diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sudah. Jangan diganggu, jangan dibatalkan, jangan di ini. Kalau engkau sudah berikan kepada Allah, sudah selesai. Qalaid ini adalah istilah sesuatu yang sudah kasih tanda bahwasanya adalah untuk Allah. Wal aminal baitul haram, dan siapapun yang datang ke baitul haram jangan kau ganggu. Menuju baitul haram jangan kau ganggu. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mereka itu datang ke baitul haram mengharapkan karunia dari Allah. Termasuk ceritanya adalah orang-orang kafir waktu itu. Ini kan kisahnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu masih mengadakan tawaf. Dan mereka juga umrah, biarpun sudah dicampuri dengan kesyirikan, kekafiran. Dalam masa-masa awal dakwah Nabi SAW, ada strategi dan cara, termasuk diantaranya adalah, tidak boleh engkau melarang mereka yang datang untuk menghormati Baitul Haram. Mereka yabtaghuna fadlan min rabbihim, ada diantara mereka yang datang, dari orang-orang kafir yang datang untuk mencari karunia. Fadlam itu adalah kemurahan dari Allah, rizki. Jadi ada orang-orang di luar Islam yang datang ke situ untuk cari rizki, jangan dilarang. Maksudnya jangan sampai kau ganggu mereka. Di bulan haram, di tanah haram, jangan kau ganggu. Maksudnya apa? Hendaknya tanah haram kau bersihkan dari pertikaian dan permusuhan dan pertumpahan darah. Wa idha halaltum fastadu, kecuali kamu sudah menjadi halal. Keluar dari ihram sudah tahallul halal, fastadu, maka boleh kau mencari binatang-binatang buruan tersebut. Dan nanti ada binatang yang tidak boleh kita bunuh, biarpun kita dalam keadaan halal, berada di dalam haram, haram Makkah. Sebagian ulama mengatakan sampai haram Madinah juga. Cuman di haram Madinah tidak ada dendanya. Kalau haram Makkah ada denda, nanti ada penjelasannya. Wala yajrimannakum, ini pendidikan dahsyat dalam Islam. Wala yajrimannakum, jangan menjadikan engkau ini melakukan satu kejahatan, syana'anu qaumin, kebencian kepada satu kaum. Ansaddukum anil masjidil harami, waktu mereka itu menghentikan, melarang kalian untuk ke masjidil haram. Jadi pernah suatu ketika Nabi terhalang waktu Hudaybiyah, nanti tidak boleh datang ke masjidil haram. Sehingga sudah ihram, tak tahunya dihentikan oleh orang-orang kafir, lalu Nabi Muhammad tidak bisa melanjutkan ihramnya. Dan setelah Nabi menemukan kemenangan, masih ingat orang-orang yang pernah melarang dulu mau masuk ke Mekah. Lah sahabat Nabi ini marah, ini loh ya Rasul, ini dulu yang menghalangi kita datang ke Mekah, sekarang perlu kita halangi. Apa pendidikan indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Allah? Benci kepada kekafiran bukan yang dilarang, bahkan itu kewajiban kita, benci kepada kekafiran. Syana'anu qaumin, kita benci kepada kaum kafirin karena kekafiran mereka. Akan tapi kebencian kita kepada mereka tidak boleh menjadikan kita berperilaku zalim. Nah, ini pendidikan indah. Awas, ini adalah sampai hari ini pun berlaku. Jangan sampai kalau kita sudah benci kepada orang di luar Islam, benci akidah, lalu kita melakukan kezaliman dalam perilaku. Enggak boleh. Kita kebenci kepada akidah saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita. Benci akidahnya. Akan tapi kebencian kita kepada akidah mereka bukan berarti menjadikan perilaku kita zalim kepada mereka. Ini pendidikan indah dari Rasulullah. Kadang-kadang kita dikuasai emosi. Kalau sudah orang Nasrani harus kita bantai dan sebagainya. Siapa yang menyuruh bantai? Nabi melarang membantai itu semuanya. Memang kita benci kepada akidah, bagaimana Allah diduakan, Allah ditigakan, Nabi Muhammad dilecehkan, kita marah. Maksudnya Nabi Muhammad tidak dianggap Nabi, kan dilecehkan. Tapi keyakinan mereka. Dan orang-orang semacam ini ada pada zaman Nabi SAW dan dibiarkan hidup bersama Nabi SAW. Asalkan tidak menodai kehormatan kaum muslimin. Kebencian kepada orang-orang Nasrani, Yahudi, karena akidah mereka tidak boleh menjadikan kita menjadi seorang yang berbuat zalim. Antaqadu, lalu kau berbuat zalim. Sehingga waktu itu kaum muslimin mau menghentikan mereka. Kalau itu tidak boleh masuk ke Mekah orang-orang kafir itu. Jangan, jangan lakukan itu. Jangan halangi mereka. Tidak boleh kebencianmu kepada mereka lalu menjadikan kau berbuat zalim. Melakukan peperangan dengan mereka di tanah haram, di bulan haram. Tidak boleh, tetap harus kau patuhi. Dan hal yang demikian ini jika didengar oleh kaum di luar Islam akan menjadikan mereka terenyuh dan mudah mengikuti kaum muslimin. Itu hakikat Islam. Adapun peperangan yang harus kita komandangkan, kita serukan, kita suarakan peperangan yang jelas. dengan prosedur-prosedurnya. Bukan kita buat peperangan kecil-kecilan ternyata buat kerusakan di kampung kita sendiri, bukan. Peperangan sendiri harus komandonya, seorang imam yang memandoi peperangan, dan imam sendiri sudah memperhitungkan kalah menangnya. Imam sendiri sudah mempersiapkan agar tidak menjadikan rakyat ini adalah apa? Menjadikan rakyat ini korban bunuh diri sepertinya. Tidak sudah diperhitungkan, makanya ada namanya hukmul imamah. Yang memperkenankan menyeru perang dan tidak perang adalah imam. Dan imam pun sudah mulai dengan strateginya. Sehingga tidak boleh orang per orang menyeru peperangan kepada di luar Islam, enggak boleh, berbahaya ini. Karena itu bukan wilayahmu, ini hukmul imamati. Imam. Kalau sudah imam menyeru, kita wajib patuh untuk perang dengan orang di luar Islam sana. Tapi kalau tidak ada seruan dari seorang imam, maka berbahaya kalau kita membuat peperangan, bisa saja kita bunuh diri, menjerumuskan kaum-kaum muslimin. Dan itu haram juga. Menjadikan kaum muslimin darahnya menjadi tidak berharga, tidak nilainya. Kalau ingin melakukan peperangan, harus ada strategi. Sudah ada persiapan. Maka sebenci apapun dirimu lihat, semuanya harus sesuai dengan prosedur. Tidak boleh kau zalim kepada mereka. Tidak boleh kau zalim kepada kaum muslimin. Zalim kepada mereka gimana? Semestinya tidak boleh kita merangi mereka, kita perangi mereka. Yang kedua, memang mereka boleh diperangi, tapi ternyata kita belum siap. Kalau kita merangi, bunuh diri juga tidak boleh. Zalim. Jangan sampai kecemburuan tidak di-manage dengan akal dan syariat. Cemburu boleh. Dan harus wajib. Kepada orang di luar Islam. Kita harus cemburu. Islam yang paling benar. Di saat diganggu dan sebagainya, diolok dan sebagainya, kita marah. Akan tapi jangan sampai menjadikan kita berbuat zalim. Zalim kepada kaum muslimin dan zalim kepada orang di luar Islam sekalipun. Zalim kepada kaum muslimin yaitu sudah tahu kekuatan kita adalah kekuatan yang sangat kecil. Menyeru jihad, jihad, jihad. Apa yang terjadi? Dibantai nanti kaum muslimin. Habis. Bahkan jika tanpa strategi dianggap kaum muslimin adalah pelaku-pelaku kerusakan. Dan ada prosedurnya yang indah di dalam peperangan. Di dalam menyerang, di dalam menyeru kepada kebaikan, di dalam mempertahankan agama ada aturannya. Maka di sini sudah dikasih rambu-rambu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, kebencianmu tidak boleh menjadikan kau berbuat jahat. Engkau melakukan satu tindak kesalahan dan ada aturannya. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya jika kau jangan kau cincang. Jangan kau aturan. Jangan tidak boleh kita memerangi lawan-lawannya, merangi Islam itu dengan niat untuk membinasakan, tidak. Akan tapi bagaimana dengan peperangan mereka takut ada wibawa Islam lalu mereka masuk Islam. Sehingga bagaimana indahnya peperangan di dalam Islam, tidak boleh kita membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh menghanguskan peternakan dan perkebunan karena itu adalah kehidupan mereka dan keindahan di sini yang diajarkan oleh Islam di dalam berperang. Tapi ingat, kebencian kepada mereka tetap ada dan tidak dilarang. Syana'anu qaumin. Harus, jangan sampai kita tidak benci kepada kekafiran. Kalau tidak benci kepada kekafiran, tidak punya iman. Iman harus ada, kita jaga di hati kita. Kalau orang tidak punya keimanan, musibah, problem. Tapi kecemburuan kepada Islam harus ada aturannya. Di saat kita harus menerjemahkan kecemburuan ini dan bukan action. Sampai suatu ketika ada pertanyaan, bagaimana jika ada Nabi Muhammad dicaci dan diolok, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Hukuman secara syariat sangat jelas, mencaci Nabi Muhammad jika itu orang Islam murtad, dipenggal lehernya. Jika ini adalah seorang kafir dhimmi, langsung dihukum juga. Bukan langsung dihukum sebagai kafir dhimmi. Kalau kafir harbi, langsung diperangi. Itu kan jelas. Akan tapi sekarang permasalahannya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang semacam ini? Nabi dibuat karikatur Rasulullah SAW. Baik. Kadang-kadang jadi tanyakan, apa yang kita lakukan untuk mereka? Sebenarnya pertanyaan yang lebih dasar adalah syana'anu qaumin dulu. Apa yang ada di dalam hatimu di saat kau mendengar Nabi Muhammad dicaci? Jangan-jangan kamu action untuk menjadi pejuang. Allahu Akbar. Biar dianggap besok masuk di koran. Ini adalah demonstrasi atas dicacinya Nabi Muhammad. Gitu saja. Sudah menangis kamu di kamarmu waktu Nabi Muhammad dicaci dan diolok? Apakah kau menangis waktu mendengar Nabi Muhammad dibuat karikatur untuk Rasulullah? Di saat Nabi dibuat film tentang Nabi Muhammad, pernah kau menangis dengan itu semua? Karena Nabi telah dinodai dan Nabi tidak akan ternoda. Cuman kadang-kadang kita action. Ini khawatirnya. Tadu akhirnya melakukan satu kesalahan. Bisa saja. Yang demikian terjadi pada zaman-zaman terdahulu terjadi. Orang hanya ingin disebut sebagai seorang pejuang. Setelah melakukan demonstrasi, besok lihat beli koran, disebut tidak di koran. Kok bendera saya tidak kelihatan? Apakah itu yang kita cari? Bukan Allah dan Rasulnya. Salah. Tapi ingat, kebencian itu harus. Kebencian kepada kekafiran itu harus. Kalau kita tidak punya kebencian kepada kekafiran, dikhawatirkan di dalam diri kita ini ada. Ada kekafiran itu sendiri atau iman itu sudah tidak ada di dalam hati kita. Kemudian ayat selanjutnya, lihat. Ayat selanjutnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masalah ta'awun, wa ta'awanu perintah dari Allah. Hei orang yang beriman, biasakan engkau untuk saling tolong-menolong. Alal birri, dalam kebaikan. Tidak cukup tolong-menolong dalam kebaikan. Ini kewaspadaan kita untuk kita bergabung dengan lembaga-lembaga sosial. Tidak cukup orang yang Anda dukung adalah orang yang mengajak kepada kebaikan saja. Harus ada takwa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Arti apa? Sama-sama ahli iman. Ada program-program kemanusiaan yang diseru oleh orang yang tidak beriman, haram kita mengikuti mereka. Energi kita tidak boleh kita bawa kepada mereka karena mereka adalah bukan untuk mengangkat umat agar kenal Allah, tidak. Kemanusiaan, dan ini harus waspada. Tidak boleh kita haram mengikuti mereka. Energi kita kuat untuk membuat program kemanusiaan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW untuk menyeru kepada kebaikan. Ini wa ta'awanu, tolong menolong penting. Tapi kadang orang dilatah kalau sudah kegiatan kemanusiaan, gerak semuanya. Padahal kita dibohongi adalah untuk mengangkat bendera orang-orang yang tidak pernah sujud. Syiarnya orang-orang tidak pernah sujud. Maka tidak cukup wa ta'awanu al birri, bukan kita tolong menolong dengan kebaikan saja, harus ada dalam ketakwaan di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada program apa, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dari Yahudi dan Nasrani, tersebar juga di Indonesia. Apa namanya? Banyak program-program semacam itu. Wah, ini program. Makanya bergabung di situ macam-macam. Segala macam bergabung di situ. Cuman hebat promosinya untuk menghentikan peperangan dan sebagainya. Kita pun harus menghentikan peperangan. Kita harus menyantuni fakir miskin. Kita harus membela kaum muslimin. Bahkan orang yang tidak Islam pun, jika dia bukan seorang kafir harbi, kita wajib menolongnya. Ini kemanusiaan secara umum. Cuman di saat kita bergabung, ta'awanu tadi, tolong menolong, kok kita tidak bergabung dengan ahli Islam, berbahaya. Dan hukumnya adalah haram. Kenapa hanya ta'awanu saja? Ternyata ta'awanu bukan alal birri, bukan alal taqwa, ta'awanu alal maksiyati kadang-kadang. Ta'awanu, tolong menolong untuk mensuburkan syiar kekafiran. Tolong menolong untuk memakmurkan syiar-syiar orang fasik. Orang yang tidak pernah sujud, haram. Akan tapi kalau Anda bergabung dalam perkumpulan kegiatan sosial, hendaknya Anda harus waspada bahwasanya di dalam kegiatan itu adalah agak akidahnya adalah benar. Akidah kita, akidah kaum muslimin. Dan dari kaum muslimin sendiri pun Anda harus waspada. Awas, hati-hati. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus disempurnakan. Bukan sekedar berbuat baik selesai, tidak. Di mana duit buku titipkan? Bahkan biarpun itu labelnya Islam, akan tapi kalau Islam sesat, menyesatkan, menjerumuskan, haram juga Anda membantu di tempat tersebut. Karena apa? Anda akan mengangkat syiarnya orang-orang ahli bid'ah, orang-orang sesat. Dan ini sering kami suarakan biasanya. Kalau Anda membantu sebuah program akidah orang yang sesat, Anda mendapatkan dosa. Kenapa mereka menyesatkan umat? Mengkafir-kafirkan umat, menjerumuskan umat, memecah belah umat. Anda ikut andil dalam perpecahan ini. Cuman kadang orang polos, ngeliat rekening di televisi langsung bayar. Sebenarnya dasarnya orang baik, cuman baik tanpa pembimbing. Bisa saja dia seperti orang menghangatkan ular yang lagi kedinginan dibawa ke rumahnya, dia sendiri yang dipatuk. Atau besarkan harimau, dia sendiri yang diterkam suatu ketika. Tidak sadar bahasanya ada hamba-hamba yang semacam itu. Anda tidak boleh membesarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akidah yang benar. Tapi kewaspadaan ini tidak boleh menjadi kita itu kikir. Jika ada kegiatan sosial, lalu kita katakan, wah, enggak mau dia, bukan akidah kita. Lalu Anda tidak berbaik-berbaik. Ini musibah. Tidak. Kalau seandainya dia benar, kok kasih berapa? Ya, kalau memang benar, saya ngasih 100 juta. Keluarkan 100 juta buat program sendiri. Dengan kaum muslimin, dengan akidah yang benar. Tidak enak ini menjadi masalah. Itu kan sahabat sama lama saya. Gimana saya kok tidak bantu? Ya, saya bantu deh. Berarti kamu bantu bukan karena Allah. Sudah tahu akidahnya enggak benar hanya gara-gara persahabatan. Kenapa kau bantu dia? Kecuali kita membantu untuk menarik dalam kebaikan. Jelas beda ya, membantu orang untuk menarik dalam kebaikan berbeda dengan membantu orang untuk menjerumuskan. Kalau membantu orang untuk menarik dalam kebaikan, ada orang akidahnya sesat. Orang berorang, Anda datang, Anda kasih hadiah, assalamualaikum, agar tertarik. Tapi kalau mereka punya program, yayasan, lembaga, ternyata menjerumuskan, Anda membantu, ya untuk menguatkan program mereka. Beda, sama-sama keluar duit. Harus paham makna wa ta'awan wa alal birri wa taqwa. Makanya kalau Anda menyekolahkan anak di tempat yang dikit-dikit mengkafirkan itu, Anda andil dalam dosa mengangkat syiar mereka. Cabut hari ini, enggak usah nunggu besok hari. Enggak usah nunggu akhir ujian kalau bisa. Tanda keimanan Anda yang kuat. Karena musibah berat ini. Kadang di antara kita enggak punya cemburu lihat anak kita sekolah di asal sekolah. Bahkan ada kaum muslimin, anak-anak sekolah di tempatnya orang-orang kafir. Jauh-jauh dari kota, keluar dari luar kota. Datang ke Cirebon misalnya, hanya menyekolahkan anaknya di sekolah yang katanya masyhur, tapi tak tahu akidahnya beda. Bahkan ada yang akidahnya bukan Islam, ada akidah Islam yang ngaco. Kenapa kita sekolahkan di tempat yang semacam itu? Anda ikut andil mengangkat syiar mereka, Anda tidak akan dapatkan kebaikan, bahkan Anda termasuk yang kedua ini. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau tolong-menolong dalam dosa. Itu dalam dosa kau tolong-menolong, dapat pahala, dapat dosa. Dapat musibah nanti. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Jangan kau tolong-menolong dalam dosa. Selagi itu adalah dosa. Dan dosa itu bukan urusan zina saja. Mungkin ada, ini ada program untuk menggerakkan bebas bergaul. Namanya masuk bab zina. Anda makar membantunya. Ada lagi yang lebih dasar dari itu, penyesatan akidah. Tapi orang tertipu, Masya Allah, na'udzubillah. Makanya Anda berpikir, kepada siapa Anda harus mengeluarkan dana? Kepada siapa Anda harus membantu, memperbantukan tenaga Anda? Kepada siapa Anda harus menolong dengan pikiran Anda? Jangan gunakan pikiran Anda untuk menolong sesuatu yang untuk menjerumuskan umat Islam. Anda akan dapat andil, anda bagian. Ikut andil dalam menjerumuskan umat. Dan sepanjang mereka tersesat, lalu membawa orang lain yang tersesat, membawa sebanyak itu juga Anda akan dapatkan dosanya. Hati-hati dalam berbuat baik. Maka kaidah sederhana. Bahkan sebaiknya kita tulis di kantor-kantor, di toko-toko, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Setiap ada orang bekerja sama dengan Anda, Anda harus pikir. Jika memang orang yang anda ajak kerja sama adalah orang yang punya keinginan untuk berjuang di jalan Allah untuk mencari kemuliaan, maka ketahuilah Anda waktu membantu mereka ada nilai di hadapan Allah. Biarpun ternyata nol, ternyata Anda tidak mendapatkan keuntungan, tapi Anda sudah mendapatkan pahala di hadapan Allah karena niat Anda adalah benar dan Allah melihat apa yang ada di hati Anda. Cuman kelatahan kita. Kita latah dalam berbuat baik sehingga tidak pernah berpikir bantu, sosial, agama, harus Anda tahu. Sebab sekarang Masya Allah musuh-musuh Allah dengan bermacam-macam. Musuh Allah kalau pakai baju kafir langsung orang Islam juga enggak peduli. Sekarang pakai baju Islam, Islam ngaco. Islam liberal, Islam waduh macam-macam. Islam suka mencaci maki, ada Islam ngolok-ngolok, Islam mengkafirkan, Islam membid'ahkan dan seenaknya sendiri. Masa umat Islam enggak ada yang benar, yang benar hanya dia dan kelompok saja. Semua kafir, musuhan. Haram kita membela mereka. Wala ta'awun al-ithmi wal-udwan. Karena berarti kalau kita membantu mereka, nyekolahkan anak di sana, membayar uang gedung maksiat. Berbeda kalau Anda dengan kelegaan hati Anda, mendatangi orang-orang yang tersesat, Anda assalamualaikum dengan akhlak baik Anda. Anda bantu karena Anda ingin menginginkan mereka selamat. Tapi kalau Anda membantu program, yayasan, lembaga, Anda tidak bisa mengatur. Mereka yang mengatur. Bahkan duit Anda akan digunakan untuk menolong dalam kemaksiatan. Al-ithmi wal-udwan. Kemudian senantiasalah Anda wattaqullah. Di saat Anda ingin membuat jalinan, kerjasama dengan siapapun hendaknya harus di hadapanmu adalah Allah. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Ingat Allah. Apapun yang kau tanamkan dari modal kebaikan, engkau akan mendapatkan nanti di hadapan Allah. Dan apa yang kau tanam dari keburukan akan kau petik. Ingat. Inna Allah syadidul iqab. Allah sangat pedih dengan hukumannya. Allah sangat pedih dengan siksanya. Allah sangat pedih dengan hukuman dan Allah sangat pedih dengan siksanya. Ini diingatkan oleh Syekh Mutawalli Syari, hendaknya setiap orang itu banyak mencatat tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, agar sadar dia kepada siapa aku menolong, kepada siapa aku membantu. Kalau aku membantu orang untuk kemaksiatan, tidak. Kalau membantu orang berorang memang lebih aman, tapi membantu kelompok, yayasan, lembaga, sebuah kelompok besar, Anda tidak bisa ngatur mereka. Jangan main-main, duitmu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Batalkan semuanya yang sudah punya ikatan dengan tempat-tempat yang salah. Tanyakan kepada ulama-ulama yang mulia, bagaimana kelompok ini, bagaimana akidahnya? Anda tahu, kalau sudah dikatakan akidahnya sesat, atau mungkin sebagian orang itu hanya diam saja, itu faham seharusnya kita. Ada sebagian bertanya, bagaimana Buya tentang sekolah ini? Kita diam saja. Faham, kalau diam itu artinya tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh kita menampakkan perselisihan di antara orang awam, biarpun ada akidah, perbedaan akidah. Bahkan mungkin akhlak, ada sebuah tempat lembaga agama, tapi akhlaknya tidak benar. Banyak anak terjerumus zina, banyak orang segala macam keharaman di situ. Biarpun katanya akidahnya benar, kalau ditanya, ya sebagian ulama mengatakan diam saja, tapi tidak mungkin, jangan ke situ, karena mengatakan jangan takut fitnah pun yang lain. Tapi kalau sudah direkomendasi, pergilah kau ke sana, ulama-ulama Anda, guru-guru mulia Anda mengisahkan, pergilah ke sana dan sebagainya, itu petunjuk yang baik. Karena apa yang dikhawatirkan di saat Anda masukkan anak Anda di tempat tersebut, Anda membantu tempat tersebut, ternyata masuk bab wa ta'ala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk bab ta'awun di dalam dosa dan ta'awun di dalam permusuhan, dan ternyata membuat permusuhan betul mereka. Dan yang dimusuhi siapa? Kaum muslimin itu sendiri, perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Siapa pejuang-pejuangnya yang membuat keretakan? Adalah Anda yang nyumbang, tidak pernah berpikir di mana Anda berbuat baik. Semoga Allah menjaga iman kita, dan Allah memberikan kepada kita kecerdasan dalam berbuat baik. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman dan kemudahan untuk menerapkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong menolong di dalam dosa din dan dalam permusuhan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang kita kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, hadirkan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan kami berikan kesempatan untuk jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dari Banyuwangi, dari kakak saya, seorang kapten dua-duanya. Kapten apa? Kapten kapal, orang asing. Baik. Kapal siar. Dia itu sudah kaya, tapi dia itu tidak pernah, tidak mau haji. Tidak mau? Tidak mau haji. Haji. Tapi kemarin itu cuma yang diumrohkan cuma ibunya sama ekarnya. Tapi ternyata umroh itu diselewengkan. Bang umrohkan si almarhum bapak Pak D saya, Pak D. Dia itu sudah pulang kemarin. Tapi ditanya bagaimana itu, sudah saya kasihkan orang Madinah yang mau diumrohkan itu, yang almarhum bapak Ahmad. Ya. Tapi ternyata orang itu memang pekerjaannya itu main litrik. Main litrik itu main kartu itu, kartu yang... Siapa yang main kartu itu? Litrik itu... Yang main siapa itu? Yang umrohkan itu, yang kemarin umroh. Artinya pendusta di sini. Pendusta. Dan ditanyakan itu sah atau tidak. Kalau bagaimana caranya mengumrohkan orang tuanya sudah yang meninggal. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, kami di masyarakat kan ada maksiat yang rutinnya. Seperti di dalam undangan ada kemaksiatan. Contohnya kalau ada dangdut, ada buruk, ada minuman. Nah, kami yang diundang ingin menghadiri dan mohon 20 ribu ya, bukan mohon doa restu. Karena kalau enggak kondangan, nanti kita enggak enak gitu. Jadi bagaimana solusinya, jangan sampai kita seperti apa yang tadi diuraikan oleh Buya, tolong menolong dalam kemaksiatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah satu orang kaya raya, terlepas dari sumbernya, hendaknya yang kita bicarakan selalu sumber yang halal dan bersih. Jika seorang kapten dalam pelayaran yang syar'i, syar'i. Tapi seorang kapten dalam pelayaran yang tidak benar, sebab ada pelayaran di situ hanya untuk bermaksiat, zina, mabuk, segala macam, maka gaji pun juga masuk bab gajinya orang mabuk nanti, haram. Tapi anggap saja ini pelayaran yang baik. Pelayaran mengantar barang dan sebagainya, sesuatu yang aslinya mubah. Tapi kalau pelayaran menghantarkan keharuman, ada pelayaran yang Masya Allah. Zina saja harus di atas laut. Mabuk harus di atas laut. Disko di atas laut dan sebagainya. Ini semua ikut andil di dalam keharuman. Ta'awan wa al-ithmi wal-udwan. Kaptennya apalagi yang paling gede dosanya. Hendaknya segera tobat kalau seperti itu. Tapi kalau anggap saja ini adalah kapten kapal yang baik, kapal barang yang nganterin barang, dan dia termasuk orang yang khusyuk, bahkan mungkin berdakwah di sana, mungkin sekali. Hartanya halal dan dia sudah kaya. Hendaknya siapun yang kaya, hendaknya segera naik haji. Berarti kalau kaya dan punya dana cukup, maka wajib haji baginya. Kalau kita tidak haji dalam keadaan sudah wajib, sementara tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada azam, maka matinya mati seperti matinya orang jahiliyah, su'ul khotimah. Tapi ada orang yang sudah wajib haji. Orang wajib haji memang tidak fauran. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang tidak harus tahun ini. Tapi harus ada azam, semangat besar, niat kuat untuk melakukan haji. Nunggu tahun kelegaan. Dan itu boleh-boleh saja. Saya akan tunggu 3 tahun lagi deh. Semoga panjang umur sampai 3 tahun. Karena umurnya masih 40 misalnya. Masih 50 masih mungkin lah. Nunggu anak saya gede atau apa dan sebagainya. Selagi ada azam, tidak tergolong dosa. Azam itu niat di dalam hati. Tapi kalau tidak ada azam, tidak ada semangat, niat untuk melakukan haji, kapan waktunya, biarpun tidak tahun ini, harus ada kemauan untuk haji. Kalau tidak ada azam, maka hukumnya haram, telidor. Kalau sudah wajib haji, tidak haji, hukumnya haram. Kemudian asalkan sudah azam, karena mungkin masalah waktu, ada sebagian masalah anak, pekerjaan belum ini, belum dapat cuti, itu dimaafkan yang demikian itu. Yang penting ada keinginan kuat untuk haji. Dan tidak boleh takut seperti yang diyakini sebagian orang. Kemudian haji takut nanti di sana ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada gangguan di sana. Kalau ada gangguan berarti pahalamu akan semakin tinggi. Tidak tahu ini mitos keyakinan sebagian masyarakat. Kalau kamu di sini pekerjaannya gini, nanti kamu kalau di sini pernah tempeleng orang, nanti di sana tempeleng orang. Orang di sana tempeleng orang tidak harus di sini juga tempeleng orang. Di sana tiba-tiba tempeleng orang karena apa? Mau diangkat derajatnya oleh Allah. Kata Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu Aisyah sesuai dengan capekmu. Semakin capek, semakin gede pahalamu. Muda haji, jangan nunggu tua. Kalau tua nanti tambah repot. Banyak yang ikut. Macam-macam, ada jantung, ada paru-paru, ada semua urat, ada darah tinggi, ya. Masih muda. Pernah ya haji muda? Mudah. Ibang ada sebagian keyakinan, saya belum siap. Sebagian kalimat yang sering kami dengar, muda-muda kaya itu ngomong, saya belum siap. Belum siap masuk surga, aneh benar kamu nih. Kalau kamu memang jahat, benar, niat saya akan berubah dengan hajiku ini. Allah. Kalau tidak, belum siap itu artinya saya ingin mempertahankan kemaksiatanku dulu. Biar nanti saja kalau sudah tua. Ini kan bahaya lagi ya kalau sempat tua. Kalau tidak tua mati dalam keadaan masih diterjerumus dalam keharuman, musibah besar buat orang tersebut. Nah, hendaknya saudara tersebut diingatkan untuk segera azam daftar naik haji, nunggu kapan berangkatnya. Kemudian setelah itu, kalau dia ingin berbuat baik, mengumrahkan orang tuanya, atau bahkan menghajikan orang tuanya, bukan sesuatu yang terlarang, boleh-boleh saja. Dia memang belum bisa berangkat tahun ini karena faktor-faktor mungkin kerjaan atau sebagainya. Yang penting sudah azam dulu, niat naik haji. Mungkin niat tahun beberapa tahun yang akan datang. Maka saat seperti itu kalau dia ingin mengumrohkan ibundanya, ayahandanya, boleh-boleh saja. Cuman permasalahan, yang diumrohkan itu kebetulan orang yang katanya enggak benar. Enggak benar misalnya main kartu, main gaplek, segala macam, begadang, minuman keras dan sebagainya. Dia seorang muslim. Asalnya dia seorang muslim dan sah kalau mau umrohkan. Dan dia pernah umroh misalnya. Tahun ini saya mau umroh. Boleh enggak? Ada yang mau nitip umroh kepada saya, nanti saya umrohkan di sana. Ya kalau Anda sudah memberikan pada orang tersebut sebagai seorang muslim dan dia mengatakan saya sudah umrah, ya umrah tersebut sah. Cuman kalau dia bohong ini ya urusan dia. Cuman yang jadi masalah tahu dia ada tanda-tanda bohong. Kenapa kita titipkan orang tanda-tanda bohong? Orang bohong kan tidak selamanya bohong. Memang dia pembohong, tapi barangkali jujur dalam hal ini, kan tidak tahu. Bahkan kadang orang terlihat jujur, ternyata bohong dalam urusan begini. Nerima umroh 10 orang, sampai di sana tidak kuat. Mau dikasihkan orang lain, tidak mau. Atau haji. Sama. Jadi intinya, asalkan dia seorang muslim, memenuhi syarat-syarat, kalau intinya begini, masalah keutamaan lain. Jika yang mengumrohkan orang tua kita nanti adalah orang yang penting dia itu sendiri, kalau mau umroh sendiri juga sah, maka umrohnya juga sah. Orang kafir ya gak bisa dong. Atau dia belum pernah merasakan umroh, berarti jatuh wajib baginya. Jadi umroh itu wajib bagi kita seperti hanya haji wajib seumur hidup sekali, maka umroh juga wajib seumur hidup sekali. Cuman umumnya kalau orang sudah haji langsung umroh. Tapi kalau orang tidak pernah haji, Allah umroh dulu jatuh wajib baginya. Maka umroh yang pertama ini tidak boleh digunakan untuk orang lain. Jatuh untuk dirinya sendiri. Asalkan dia sudah umroh yang pertama, baru setelah itu dia mengumrohkan yang lainnya, boleh-boleh saja. Enggak ada masalah. Cuman hendaknya, kalau kita ingin mengumrohkan seseorang, misalnya orang tuanya telah meninggal dunia, boleh diumrohkan oleh siapa saja. Yang masih hidup tidak. Orang yang meninggal dunia boleh diumrohkan. Orang tua yang masih hidup tidak boleh dihajikan. Tapi kalau sudah meninggal diperkenankan. Kecuali orang tua yang sudah masih hidup dan tidak mungkin untuk haji, ma'dzub namanya. Tidak mungkin untuk haji karena penyakitnya, karena apanya. Biarpun masih hidup bisa diwakilkan, dibadalkan dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi hendaknya kita di saat ingin mengumrohkan, meminta orang untuk mengumrohkan, kita bayar, apalagi kita bayar. Hendaknya kita harus mencari orang yang sekiranya bisa dipercaya. Baik, itu saja insyaAllah. Masalah halal, sahnya adalah sah saja. Yang penting umroh untuk dirinya adalah sah. Umroh untuk orang yang menggantikan jadi sah. Kalau tidak sah, ya enggak sah. Hanya masalah keutamaan. Hendaknya kita cari orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai kita menitipkan di orang yang tanda-tanda bohong ada. Yang salah kita, bukan yang salah dia. Seperti titip sepeda kepada maling. Titip motor kepada maling, ya salah kita. Baik. Kemudian, yang selanjutnya adalah masalah pernikahan. Dan hendaknya, semoga kita segera bisa membentuk. Dan jangan dolim kepada kami misalnya. Kami datang mengundang Anda, mengundang kami. Mohon disuarakan. Jangan dolim kepada kami. Suatu ketika mungkin ada orang punya pengantin, hajat pengantin. Mengundang kami, setelah kami datang ke sana, subhanallah, muka aurat. Acara tidak islami, mau apa? Dan mohon ini disebarkan kalimat kami ini. Wahai saudara-saudaraku, pernikahan sekali, tapi jangan justru pernikahan sekali lalu mengentengkan. Ada sebagian orang mau nikah sekali saja kok banyak aturan, na'udzubillah. Justru sekali ini mengundang keberkahan. Pastikan pernikahan adalah secara syar'i. Pestanya yang islami, yang ada patuh dengan rambu-rambu Islam. Dan kalau tidak syar'i, haram siapapun datang ke tempat tersebut. Buka aurat, haram kita datang ke tempat tersebut. Dan mohon maaf jika kami tidak datang, jangan disalahkan. Biarpun Anda, orang dekat saya, termasuk bapak saya sendiri misalnya. Misalnya ayah saya membuat resepsi pernikahan yang tidak sesuai dengan saya tidak akan datang. Bukan karena saya benci dengan ayah saya, tapi karena melanggar syariat. Mohon difahamkan mana ini. Kalau tiba-tiba saya tidak datang harus faham. Kenapa? Mungkin tidak sesuai dengan syariat. Dan haram datang di acara resepsi pernikahan yang di situ ada kemaksiatan. Harga mati tidak ada lagi. Maka dari itu sisi lain hendaknya kita membiasakan dalam pernikahan itu adalah dengan cara yang syar'i. Insyaallah segera dibentuk juga tim bagaimana kita membuat satu apa nama tim yang bisa melayani mulai dari dandanan yang syar'i, hiburannya yang syar'i, kemudian bagaimana membuat acara resepsi yang syar'i. Karena kadang-kadang kita bingung. Kerias pengantin, rias pengantin tidak ngerti syar'i, dia pengin mendandani yang penting cantik saja. Jadi yang salah bukan tukang rias, yang tukang riasnya ada yang belum ngaji, yang ngaji hanya 1, 2, 3 yang mau ngaji. Yang salah adalah ke Anda yang datang kepada tukang rias yang tidak kenal ngaji. Anda yang salah. Dan takutlah kepada Allah, ya ahli iman. Kita perlu membuat perubahan dalam diri kita sendiri. Apalagi momen-momen istimewa pernikahan anak kita. Hendaknya pernikahan anak kita direstui, diridhoi oleh malaikat. Didoakan malaikat. Orang-orang soleh, jangan malah keusir malaikat dengan membuka aurat di acara tersebut. Ini keberkahan harus ada dalam pernikahan itu. Keberkahan dalam pernikahan. tukang riasnya, kemudian hiburannya pun demikian. Masya Allah, hiburannya Masya Allah goyang pinggul, mau diapain? Doanya wali kutub pun akan nyambung ke tempat tersebut. Anda harus sadar wahai ahli iman, membuat perubahan, membuat perubahan. Ayo, selagi ada kemaksiatannya, kita haram mendatangi tempat tersebut yang katanya walimah wajib bagi kaum laki-laki untuk mendatanginya, menjadi tidak wajib. Bahkan sekarang malah gado-gado maulid plus dangdutan, wah kasih mabuk ini, mau tambah gede lagi ini, Masya Allah, na'udzubillah. Tapi ayo kita membuat perubahan, niatlah dari diri Anda sendiri, aku akan menikahkan putriku dengan cara yang syar'i. Niat, minta petunjuk bagaimana tata riasnya dan sebagainya. Cuman kadang-kadang Masya Allah, urusan pernikahan ini kan urusan suami istri dan keluarga-keluarga, banyak ikut campur, banyak tetangga ngomong, bahkan sebagian kampung, kalau tidak ada dangdutannya itu tidak sempurna katanya, wajib. Karena memang tidak bisa ngundang iblis kayaknya ya. Jadi enggak sempurna ini. Enggak bisa begitu, nah. Mohon maaf bagi yang biasa dengan kebiasaan semacam itu, kami doakan semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka. Lalu bisa mengadakan resepsi pernikahan dengan indah, karena kerinduan kami apa? Kami bukan mengolok masalah acaranya itu saja. Kami akan khawatir tidak ada keberkahan dalam pernikahan itu. Sementara keberkahan itu yang menjadikan keturunan yang soleh-solehah, keberkahan urusan rizki yang halal, hidup tenteram dan seterusnya. Bagaimana kita melakukan pernikahan dengan cara yang mengawal, jadikan Allah murka kepada kita. Hukumnya adalah haram, Anda tidak boleh datang ke tempat tersebut. Kalau Anda datang termasuk mengangkat syiar haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik, semoga Allah mengampuni semuanya. Apakah kita boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang yang suka mengkafirkan, membid'ahkan orang lain jika kita tidak ilmu diberikan kepada orang? Nah, makanya Imam Ghazali pertama kali yang diajarkan adalah akhlak kepada Allah dan ilmu keimanan. Jika Anda mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang yang akhirahnya tidak benar, maka Anda telah membekali mereka untuk musuhimu sendiri. Tidak diperkenankan kecuali akidah kau benari dulu. Sebetulnya ini luas sekali. InsyaAllah semakin banyak bergabung dengan program kemuliaan. Suatu ketika ada seorang guru bahasa Inggris datang kepada kami. Kamu kerja di mana? Saya membuka kursus. Kursus apa? Kursus bahasa Inggris. Subhanallah, mengajarkan ilmu adalah bagus, luar biasa. Cuman saya ingin tahu, yang kursus bersamamu itu siapa? Untuk sholat, untuk ngaji, atau hanya untuk apa? Atau untuk bermaksiat? Ayo. Belajar bahasa Inggris adalah bagus untuk menjadi penerjemah-penerjemah, untuk dakwah di sana. Atau untuk mentranslate antara ilmu-ilmu bahasa Inggris kepada, atau untuk memperdalam ilmu-ilmu kedokteran dan sebagainya. Tapi kalau ternyata Anda itu latah, hanya mengajari orang, tidak pernah diseleksi, belajar apa ini? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Hidayatul Hidayah, yang perlu ditata untuk orang yang belajar kepadamu adalah hati dan niatnya untuk apa. Jika engkau mengajari orang yang hati dan niatnya belum kau benari, sebetulnya engkau join dalam kemaksiatan. Baik. Ilmu yang Anda ajarkan selama ini untuk kemaksiatan, maka Anda akan dapatkan bagian. Baik Bu ya, mohon maaf Bu ya, kita potong dulu. Ada penanya melalui line telepon, kita sapa dulu para pendengar ataupun pemirsa yang telah bergabung. Baik, kita sapa dulu, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dengan siapa Pak? Dengan hamba Allah di Sumatera Barat. Dari hamba Allah dari? Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Baik Bapak, untuk fasilnya Pak? Al-Bajah TV dan radioku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan Pak untuk pertanyaan bisa langsung ke Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, apa larangan seorang wanita yang baru cerai Buya? Baru cerai. Baik. Dan juga saya ingin bertanyakan, apa hukumnya seorang anak laki-laki yang memandikan jenazah ibu kandungnya? Baik. Karena suaminya sudah enggak ada. Baik. Anak perempuannya masih kecil. Baik, Pak. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi masalah mengajarkan orang, dan ini sebenarnya ini cambuk bagi siapapun untuk meningkatkan kualitas diri. Anda punya ilmu apa? Ilmu bahasa Inggris, Masya Allah, dibutuhkan. Nabi pun ternyata menyewa orang-orang yang mengerti ilmu bahasa Persi, disewa oleh Rasulullah untuk mengajari sahabat Nabi untuk belajar bahasa Persi. Untuk apa? Karena Nabi akan mengirim pasukan untuk dakwah di Persi. Allah. Sebetulnya kalimat yang kami sampaikan untuk menggugah. Hari ini pun kita butuh orang-orang yang bisa menerjemahkan ceramah kita ini dalam bahasa Inggris. Untuk bisa didengar oleh orang-orang yang berbahasa Inggris. Kalau belum bahasa Perancis dan sebagainya, Masya Allah. Permasalahannya siapa yang tergugah dengan dakwah ini? Agar ilmumu ini berguna untuk kemuliaan. Kalau Anda mengajari orang untuk kemuliaan, luar biasa. Artinya apa? Ayo sadar, jangan latah. Jangan sampai Anda tiba-tiba menolong orang dalam kemaksiatan. Bahasa Inggris, matematik. Matematik siapa yang Anda ajarkan? Anda mengajar ilmu matematik untuk ahli sujud, pasti digunakan untuk kebaikan. Kalau ternyata ilmu matematiknya digunakan hitung-hitungan pembangunan, jadi insinyur untuk bangun kemuliaan. Kalau dia kaya pun pasti untuk keimanan, untuk dakwah, untuk kemajuan dakwah umat Nabi Muhammad. Apalagi kedokteran, Anda ajarkan ilmu untuk dokter yang ahli sujud. Semua gerak-geriknya adalah untuk kebaikan. Maksudnya ayo cerdas dalam berinfak. Infak apa saja? Infak harta, infak ilmu. Anda berikan infak, biarpun Anda digaji, sebenarnya ada makna infak di situ. Sebab yang namanya ilmu tidak bisa dinilai dengan duit. Sebesar apapun penggantinya daripada ilmu kita, enggak akan mampu. Anda membayar kepada guru Anda, enggak akan mampu. Anda, berapa yang Anda bayarkan? Mungkin Anda menyekolahkan anak Anda sebulan 2 juta. Enggak bisa Anda. Perawatan yang diberikan oleh guru kepada anak Anda, dibayar 2 juta, enggak akan mampu. Karena ilmu tidak bisa dinilai dengan uang. Artinya apa? Anda sebagai seorang guru sebetulnya setiap saat Anda punya infak kepada murid-muridmu. Tapi infakmu yang benar. Jangan sampai kata Imam Ghazali, syarikun lahu fil ithmi, maka join dalam dosa. Kalau Anda punya ilmu, tidak Anda berikan kepada orang yang bakal digunakan untuk kebaikan. Kalau urusan mubah, boleh. Misalnya apa? Anda ilmu hitung-hitungan. Akan digunakan untuk hitung-hitungan wajar, dagang dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ilmu bahasa Inggris hanya untuk hal-hal yang wajar. Tapi kalau ternyata ilmu bahasa Inggris yang Anda ajarkan untuk seseorang, ternyata ilmu tersebut adalah untuk kemaksiatan, Anda bagian daripada, mendapatkan bagian daripada dosa. Al-Quran, hebat Al-Quran. Tapi Anda ajarkan untuk siapa? Untuk orang yang ngaku Islam, untuk merangi Islam, berarti Anda membekali mereka untuk kurang ajar nanti pada akhirnya. Ajarkan kepada orang yang sudah akidahnya benar. Akan tapi cara yang paling tepat adalah benahi dulu akidah mereka, baru Anda ajari Al-Quran. Atau seiring, Anda harus ada niat untuk membawa mereka. Tidak cukup Anda mengajar. Misalnya, biasanya sekarang itu, biasanya kalau sistem kontrak ini sedang berpengaruh. Motivator sistem kontrak, enggak peduli ini kasih motivasi siapa. Saya teringat suatu ketika guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, waktu kita cerita tentang motivasi, kami berikan motivasi orang untuk sadar mendidik anak, sadar memilihkan sekolah, sadar menghantarkan ke akhirat. Kita lupa, hanya selama ini hanya mengingatkan orang, ingat anakmu, masa depanmu, akhirat, akhirat, akhirat, akhirat, dunia, iya, akan tapi akhirat nomor satu. Akan tapi, kata beliau, seandainya mereka sadar untuk menyekolahkan anaknya dalam urusan agama, akan dibawa kemana anak mereka? Sudah ente pilihkan belum sekolah untuk mereka? Oh iya, benar juga. Tentunya malah kecerumus ke akidah sesat. Harus dilanjutkan dalam bimbingan. Ini loh sekolah yang hendaknya kau tuju. Ini loh. Jadi jangan sampai kita memberikan motivasi, ternyata kita tidak sadar, ternyata kita menjerumuskan. Hei para motivator, hendaknya motivasimu harus ada pungkasannya. Final. Tujuannya adalah untuk menghantarkan kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hanya motivasi, motivasi, motivasi. Motivasi berkarya, motivasi berjuang, motivasi untuk berbisnis. Bisnis yang hebat, kaya. Kaya seperti apa? Kaya dengan bisnis halal. Mengangkat syariat. Sadar infak. Sadar zakat. Oh, bagus. Jangan hanya kamu bisa, pasti bisa. Wes. Ini apa? Mau kemana? Anda motivator yang menjerumuskan, termasuk mengajar ilmu apapun. Kata Imam Ghazali, ilmu agama sekalipun jika orang yang kau ajari itu niatnya belum benar, kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, anta syarikun lahu fil itsmi. Kamu berkongsi dalam dosa. Makanya Imam Ghazali, jangan kau ajari seseorang kecuali niatnya sudah kau tata. Oh, akidahnya jelas sesat kau ajari, berarti kau membekali dia untuk merangimu. Setelah itu berdalil, berhujah melawan dirimu, karena engkau telah tidak mengarahkan dalam akidah yang benar. Awas, hati-hati. Makanya perlu bimbingan dan bimbingan, perlu guru dan perlu guru, perlu belajar dan terus belajar. Baik. Kemudian pertanyaan yang melalui via telepon tentang bagi wanita, Bu ya, wanita. Wanita yang dicerai ini kesalahpahaman ustazah ngantuk di Cirebon. Karena pengaduan dari ibu-ibu, kata ustazah ngantuk di Cirebon, saya ngomong Cirebon saja dulu. Ada wanita dicerai harus enggak boleh keluar kayak masa iddahnya orang meninggal dunia. Ini kan sakit nih ustazahnya. Wanita kalau dicerai tidak seperti orang ditinggal suaminya meninggal dunia. Kalau seorang wanita ditinggal suaminya meninggal dunia harus melakukan namanya ihdad. Dalam masa iddah, 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar. Iya, tapi kalau dicerai mah enggak. Dicerai ya enggak. Enggak pakai ihtad ini kesalahpahaman. Ada lagi anehnya, subhanallah, ini pengaduan. Cuman ustazahnya enggak disebut, enggak bab gunjing nih. Ini bab ustazah yang kurang ngaji ini. Ada seorang perempuan melakukan pelanggaran masa iddah, suaminya meninggal dunia hanya karena dia melakukan kesalahan, suruh qadha. Enggak ada qadha iddah itu. Enggak ada qadha iddah ini, subhanallah. Jadi bikin pusing ustazah itu. Semoga dengar juga ustazahnya, karena merepotkan orang. Jadi kalau ada wanita dicerai, dilihat ini cerai satu atau cerai dua atau cerai tiga. Kalau cerai tiga, langsung tidak boleh berdekatan dengan sang suami. Pindah rumah atau suaminya yang keluar. Harus bisa. Karena kalau cerai tiga tidak bisa kembali lagi, kecuali sang istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau cerai satu, masih bisa tinggal serumah dengan sang suami. Barangkali ngelihat istrinya dandan cantik lalu balik lagi. Rujuk kembali. Selagi masih masa iddah. Kalau sudah masa iddah, tidak boleh di situ. Kalau masa iddah, bukan, tidak boleh lagi berduaan. Karena bukan suami istri lagi. Ya, nah. Kalau masih dalam masa iddah, masih dianggap seperti suami istri, hanya tidak boleh melakukan suami istri. Masih apa? Hak-haknya dan sebagainya. Karena apa? Saat itu adalah seorang suami masih punya hak kalau tiba-tiba ingin rujuk dan tanpa saksi. Cukup ngomong kepada istrinya, "Wah istriku, aku nyesel, yuk kembali yuk, baikan, balik, rujuk, selesai." Jadi beda ya, antara istri yang dicerai dengan istri. Bahkan di saat masa iddah, cerai pertama dan kedua, itu seorang istri boleh dandan secantik mungkin. Secantik mungkin, sampai suaminya yang nyerai itu nyesel nanti, kenapa saya cerai, gitu loh, akhirnya rujuk kembali. Hei ini loh, ada ustadz ngantuk, ini fatwanya aneh-aneh, bikin pusing orang Cirebon. Ibu-ibu sering ngadu ini, masya Allah ini. Sampai saya itu khusnudzan, mungkin kuping ibu yang salah. Enggak, ibu-ibu yang lain juga datang sama berarti. Saya pikir ada sebagian ibu-ibu itu kalau ngaji kan sambil tidur ya. Sambil ngobrol, makanya gak paham, rupanya benar ini kata ustadzahnya yang salah. Ini problem, belajar lah, jangan begitulah bikin umat repot. Baik. Selesai, jadi tidak seperti orang yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Adapun masa iddah nanti berbeda-beda. Kalau masa iddahnya orang yang masih punya haid, nanti tiga kali suci. Kalau dalam keadaan ngandung, melahirkan, berakhirlah iddahnya yang dicerai. Selagi belum lahir bayinya, maka masih belum selesai masa iddahnya. Talak ada satu, dua, dan tiga. Baik, ini saja insyaallah gambaran tentang itu. Adapun masalah seorang anak memandikan ibundanya, wahai para ahli iman, memandikan mayat harus ada ilmunya. Jangan mentang-mentang diangkat jadi lebay, lebay ya? Lebay, diangkat jadi lebay enggak mau ngaji. Akhirnya apa? Terlalu bersemangat lebaynya, pengin tangani semuanya. Lebaynya laki-laki, yang meninggal perempuan mau dimandikan sendiri. Ini sakit itu lebaynya itu. Baik. Jika ada orang meninggal dunia dari kaum wanita, maka yang memandikan adalah kaum wanita. Dan di antara kaum wanita itu sendiri dipilih kaum wanita yang bisa menjaga lidahnya. Jangan sampai ada wanita yang lidahnya busuk, kotor, latah, suka mengomentari. Na'udzubillah, ada perempuan seperti itu. Lihat ini, langsung mengomentari. Kok ini? Gak boleh itu, perempuan gak boleh mandikan itu. Busuk dia itu. Sementara orang meninggal dunia harus dijaga. Makanya yang mandikan dipilih dari wanita-wanita yang solehah. Yang bisa menjaga lidah dan amanat. Karena mungkin ada sesuatu tubuhnya dan sebagainya. Maka wanita, yang memandikan wanita. Di antara wanita yang diutamakan adalah orang-orang solehah. Dari kerabatnya sendiri, anak perempuannya dan sebagainya. Jika itu wanita yang meninggal dunia. Baik. Jika laki-laki yang meninggal dunia, yang memandikan juga laki-laki. Dipilih dari laki-laki yang soleh. Dari kerabatnya dahulu, baru kemudian laki-laki siapa saja. Jika meninggal wanita, diambil dari kerabat wanita tersebut yang solehah-solehah. Setelah itu dari wanita siapa saja yang solehah, memandikannya. Jika ternyata dari wanita-wanita itu kok tidak ada, jadi tidak harus anaknya bu. Tadi anaknya katanya pertanyaan anaknya masih kecil. Tidak harus anaknya, anak tetangga juga boleh. Yang penting sama-sama perempuan. Haram lagi-lagi melihat aurat wanita yang sudah meninggal. Dia pun sudah mayit, haram. Hey. Makanya tolong tempatnya harus ditutup yang rapat. Tutup apa, jangan diintip sama laki-laki. Kadang-kadang Masya Allah di sebuah pemandian diintip sama orang. Gak boleh, itu haram. Yang membiarkan juga haram. Terhormat. Dan jika ternyata wanita sudah tidak ada, boleh laki-laki dari mahramnya. Pun demikian wahai ibu yang solehah, di saat anda memandikan mayat wanita, itu pun tidak boleh dibuka belak begitu. Itu musibah ini. Lebaynya enggak mengaji, lebay, bu lebay itu. Enggak ngaji, repot, dibuka belak begitu, kelihatan haram. Ditutup baina surrati wa rukbati, antara lutut dengan pusat ditutup dengan kain. Memandikannya adalah di atas kain. Kalaupun harus menyentuh wilayah-wilayah tersebut, hendaknya pakai pelapis, bukan seenaknya sendiri. Semuanya harus ada ilmunya. Semua harus ada ilmunya. Baik. Di saat wanita tidak ada, di saat wanita itu sudah tidak ada, boleh kaum laki-laki tetap menjaga auratnya. Kayak tadi, kaum laki-laki dari mahramnya. Mahramnya itu siapa? Anak laki-lakinya, bapaknya, saudaranya, keponakannya, pamannya, sesuai dengan masalah mahram itu. Suami itu bukan mahram aslinya, tidak ada suami mahram. Suami itu malah bukan mahram yang diakad nih, karena akad nikah jadi suami itu bukan mahram orang lain. Suami itu, suamimu adalah orang lain karena akad nikah, menjadi boleh membuka auratmu, kan begitu? Aslinya orang lain. Nah, di dalam masalah ini ada kemurahan. Mestinya setelah tercerai kan tidak terpisah. Cuma Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, lau mutti qabli laghassaltuki. Wahai Aisyah, kalau seandainya kau mati sebelum aku, niscaya aku akan memandikanmu. Dari sinilah para ulama memperkenankan suami memandikan sang istri yang telah meninggal dunia, asalkan waktu meninggal dalam keadaan belum terceraikan. Kalau sudah dicerai, enggak bisa. Baik. Baik, suami bisa mandikan bersama mahramnya tadi, anaknya, saudaranya, bapaknya. Baik. Kalau ternyata bapaknya, saudaranya tidak ada, enggak tahu di mana, Bu. Enggak ada perempuan, enggak ada saudara. Perempuan mati di kalangan kaum laki-laki semuanya. Gimana ini kisahnya? Menurut Imam Romli, enggak usah dimandikan sudah, dibungkus saja. Karena tidak dimandikan, tidak boleh disolati. Tempatnya di surga insyaallah. Justru karena menjalankan syariat Nabi Muhammad di surga. Sudah usah dimandikan, sudah dikafani, karena mandi itu apa? Salat itu syaratnya harus dimandikan. Kalau belum dimandikan tidak boleh disolati. Saya dikubur selesai, enggak pakai salat. Berarti tidak melaksanakan fardu kifayah, enggak wajib bagimu karena belum dimandikan. Loh kenapa? Enggak ada yang memandikannya. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, ulama kita, ditayamumi saja, jangan dimandikan lah. Ini loh makanya ilmu ada, laki-laki berebut memandikan perempuan, na'udzubillah. Penyakit itu. Jadi kalau memang ternyata anda menemukan mayat wanita yang asing, bukan sanak kerabatmu, bukan ponakanmu, bukan anakmu, maka ketahuilah, takutlah kepada Allah, kaum laki-laki, ditayamumi saja, hanya sekedar lengan, pergelangan tangan sama wajahnya saja, untuk menggantikan mandinya, lalu dibungkus, disolati. Ini lebih mudah menurut Ibnu Hajar. Jadi diapakan? Ditayamumi. Paham enggak? Jadi semua ada ilmunya. Makanya lebay-lebay itu ngajilah. Sebab lebay itu malas ngaji, kecuali beberapa lebay saja. Karena sudah merasa jadi kiai. Ngaji, ada ilmunya. Dan ngajinya bagi lebay sederhana. Hanya urusan bab merawat jenazah saja. Jadi tadi anak laki-lakinya boleh memandikan ibundanya. Bahkan bisa bergabung antara kakak adik tadi. Kakak adik perempuan memandikan ibundanya. Laki, ibunda meninggal dunia, kakak perempuannya sama adik perempuannya menemani dia di seorang laki, boleh bareng-bareng. Kenapa? Mahram laki-laki tadi. Jadi laki-laki yang mahram boleh memandikannya. Tapi tetap ada aturannya, urusan aurat. Dan di saat menyentuh wilayah-wilayah aurat, tidak boleh menyentuh dengan kulit kita. Hendaknya pakai pelapis. Atau kita membasuh, menggosok di atas kain, atau kalau harus dimasukkan ke wilayah-wilayah tertentu, hendaknya pakai pelapis, apa namanya, kasut tangan, apa sajalah. Dan ini saja insyaallah ilmu yang sederhana, ringan, enggak ngerepoti, cuma tahu atau tidak tahu, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bu ya, satu pertanyaan dari media Facebook. Kita bacakan satu penanya, ada sahabat kita Farihin dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, apakah amalan istighfar rojab dan sholat sunnah rojab memang benar dan ada tuntutannya dari Nabi Muhammad SAW? Beberapa teman banyak yang men-share melalui media sosial untuk melakukannya itu. Terima kasih Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hal ini ulama berbeda pendapat. Kami tidak meng-share dan anak-anak kami dilarang untuk meng-share. Imam Al-Ghazali mendatangkan riwayat itu. Bahkan Imam Ghazali meriwayatkan an jama'ati min ahli al-Qudus. Imam Ghazali meriwayatkan. Ternyata Imam Nawawi menjelaskan tentang itu semuanya. Bahwasanya hal-hal semacam itu tidak ada. Imam besar Imam Nawawi. Maka kami arahkan untuk mengamalkan yang sudah jelas saja. Tanpa harus kita mengatakan itu urusan para ulama. Apakah harus kita mengatakan Imam Ghazali melakukan bid'ah? Oh bukan. Imam Ghazali adalah hujjah. Akan tetapi ulama yang datang setelah Imam Ghazali menjelaskan itu semuanya. Tapi ingat, jangan mencaci. Kita tidak kerjaan kita mencaci. Hanya kami pilihkan yang lebih tepat saja. Kita ikut para ulama, ikut Imam Nawawi dan yang lainnya. Lakukan amal-amal yang sudah jelas saja. Yang sudah pasti, tingkatkan sholat malammu sampai 1000 rakaat juga tidak apa-apa. Dan harus anda nisbatkan kepada amalan malam rojab, enggak? Cuma Imam Nawawi dan ulama besar yang datang setelah Imam Ghazali menjelaskan itu semuanya. Dan termasuk ada amal-amal yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kitab besar, kitab dahsyat, ulama. Dikritisi oleh para ulama, tapi ulama mengkritisi bukan mencaci maki, menjelaskan apa yang didatangkan Imam Ghazali tidak kami temukan di perpustakaan di kami dan sebagainya. Mereka punya adab, tidak langsung mengatakan Imam Ghazali ahli bid'ah seperti orang akhir zaman ini. Apa? Orang akhir zaman berani mengatakan Ghazali ahli bid'ah. Ente ini siapa? Kambing nyundang gunung itu. Kambing nanduk gunung. Imam Ghazali orang besar. Tapi ulama-ulama mengatakan, aku tidak menemukan di perpustakaan saya. Kenapa? Terlalu luas ilmunya Imam Ghazali rahimahu ta'ala. Tapi seseorang harus sesuai dengan batasan masing-masing. Selagi menurut Imam Nawawi kok tidak ada, Imam Nawawi adalah orang besar. Kalau kita ngikut Imam Nawawi dalam posisi aman. Tapi tetap mengamalkan punya amalan yang lainnya. Kita tidak mengeser yang demikian itu. Tapi kita tidak mengatakan itu bid'ah karena ini urusan ulama-ulama besar. Hanya ulama-ulama besar seperti Nawawi dan sebagainya. Mengatakan bahasanya amalan mal itu tidak kami temukan riwayat-riwayat yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Khilaf di antara para ulama kita. Tapi mencaci maki bukan pekerjaan. Tapi kita berhak untuk memilih dan tidaknya mengarahkan kepada sesuatu yang lebih jelas. Karena zamannya apa? Zamannya teman-teman bid'ah ini. Kalau kita tidak waspada, kita akan terjerumus nanti. Kita akan tidak waspada, nanti kita akan kerepotan. Sekarang Masya Allah, makanya dalam masalah amalan rojab kita buat rambu-rambu. Sebab ada orang kutub ekstrim yang mengatakan amalan rojab tidak ada. Puasa rojab adalah bid'ah. Ada hadisnya sahih. Ada hadis sahih. Ya sudah kita sampaikan. Dari ada Uthman bin Hakim. Ada lagi yang mengatakan bahasanya, oh amalan rojab hari ini dengan rincian pahala-pahala. Banyak riwayat palsu yang demikian. Ada dua kutub ekstrim di sini. Inilah problem umat ini. Sementara para ulama-ulama yang ahlinya, pakarnya menjelaskan ada dan lakukan puasa di bulan Rajab, amalan di malam bulan Rajab karena bulan haram, bulan kemuliaan dan sebagainya. Akan tapi di saat ada amalan sama biasa, biarpun itu diikuti Imam Ghazali, sesuatu yang luar biasa dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Akan tapi ulama kita pun mengatakan, maka kita tidak mengeser, kita waspada, hati-hati yang demikian ini, supaya apa? Dan kami menghimbau kepada siapapun, jika sesuatu itu akan menjadi khilaf, biarpun itu benar dari misalnya omongan guru kita, tapi kalau menjadi khilaf itu, anda tidak bisa menjelaskan semuanya. Malah bisa saja anda membuat fitnah buat guru anda. Mungkin guru kita ngomong suatu omongan yang sangat berat. Dan itu omongan antara dirimu dengan dia. Sangat pribadi. Masalah ru'yah, ketemu apa, ketemu ini. Kadang tidak bisa kita sebarkan kepada siapapun. Karena apa? Bukan karena gurumu bohong, tidak. Engkau tidak akan bisa, tidak mampu menerjemahkan kepada semua orang. Bahkan bisa saja engkau menjerumuskan gurumu sehingga gurumu dikatakan pendusta. Dan apapun amalan-amalan yang dihadirkan oleh Imam Ghazali adalah ulama-ulama besar. Imam Ghazali ulama hujjah, ahli tasawuf, orang besar. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ada para ulama-ulama setelah Imam Ghazali yang mencermati dan mereka dengan ketawaduan juga mengatakan, aku tidak menemukan dasar-dasarnya. Bukan mengatakan Imam Ghazali ahli bid'ah, tidak. Semua kembali kepada ukuran masing-masing. Imam Nawawi mengatakan sesuai dengan kemampuanku, aku tidak menemukan itu riwayat benar. Tapi tidak mengatakan Imam Ghazali adalah sesat dan sebagainya. Maka karena aku tidak menemukan riwayat benar, aku tidak mengatakan itu riwayat benar, maka aku tidak melakukannya. Selesai sampai di situ. Dan kita pun ikut manhaj orang-orang seperti ini. Imam Ghazali, oh kita. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab dahsyat, kitab besar. Cuman hendaknya kita itu membiasakan untuk seperti ini loh. Imam Nawawi itu mengajarkan. Kita itu kritis beradab. Karena apa? Musuhmu itu selalu mencari kelemahanmu. Kalau kita menghadirkan semua yang kita nukil, kadang-kadang yang kita nukil itu perlu penjelasan sehingga orang bisa pemahaman yang salah. Engkau berarti yang menjadikan mereka bermusuhan dengan orang-orang mulia nanti. Loh. Nah, kalau kita mendiskusikan misalnya Imam Ghazali, misalnya Imam Ghazali rahimahullah, ada memang hadis lemah, hadis dhaif Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dalam irama diskusi bisa menyelesaikan kita, tapi kalau kita tiba-tiba kita nukil hadis lemah yang dibawa oleh Imam Ghazali dibawa ke lapangan, Imam Ghazali yang dicaci maki nanti. Oh, tidak benar Ghazali. Padahal lihat, kalau kita tahu manhajnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali tidak mendatangkan hadis lemah kecuali untuk istisyat, untuk menguatkan hadis sahih yang sudah dihadirkannya. Coba dilihat. Jadi Imam Ghazali kalau mendatangkan satu ilmu, masalah, hadis Al-Quran, hadis sahih, perkataan ulama, nanti baru didatangkan hadis-hadis lemah ini untuk menguatkan hadis sahih yang sudah didatangkannya. Cuma kadang-kadang kita latah ngambil hadis lemah, kita keluarkan. Akhirnya yang dicaci Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berarti yang salah siapa? Kita telah menghadirkan dengan cara yang salah. Padahal Imam Ghazali itu waspada. Hadis ini adalah tidak sampai derajat maudhu', kata Imam Ghazali. Tapi lemah. Tapi lemah, biarpun lemah banget, sesuai dengan hadis sahih. Berarti yang dijadikan sandaran adalah hadis sahihnya. Ini penceramah ngambil yang menarik, diambil yang bawah. Hadis sahih yang tidak dibawa. Apa yang terjadi di lapangan? Hadis palsu atau hadis dhaif yang sangat parah diangkat. Padahal tidak ada hadis lemah yang diangkat oleh Imam Ghazali kecuali untuk mengukuhkan, untuk mengantarkan pemahaman kita akan hadis sahih yang sudah disebutkan di awal bab. Ini harus hati-hati gini. Ini adalah pemahaman kajian ilmiah. Ini biasanya harus dihadirkan di antara para thullabul ilm. Kalau insyaallah ibu amalkan, kalau yang sudah mengamalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, insyaallah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengangkat derajat kita, mengumpulkan kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman Majlis Khusus Muslimah bersama Umi besok Ahad di sini. Majlis Khusus di malam Ahad di Al-Mustaqim. Majlis Zikir Tausiyah Al-Bahjah 2 Rajab. 2 Rajab itu kapan? 9 April malam Minggu nanti malam di Masjid Agung Sumber Pemda. Masjid Agung Sumber ada Majlis Al-Bahjah. Pendaftaran santri baru kelas tahfidz 21 Jumadil Awal sama Rajab. Gelombang kedua adalah atau 1 Maret sampai 30 April. Yang ingin mendaftarkan tahfidz 1 Maret sampai 30 April. Gelombang kedua 1 Rajab sampai akhir Ramadan. Kajian rutin bersama kami nanti malam di Masjid Indramayu. Kajian bulanan khusus muslimah bersama Umi juga nanti sore di Indramayu di Pusat Pelayanan Informasi Haji. Santri tahfidz dan anak-anak. Pendaftaran santri baru ya. Tadi yang santri baru tafaqquh. Yang tadi sekarang santri tahfidz adalah 22 Rabiul Akhir atau 24 Syaban bertepatan dengan 1 Februari sampai 31 Mei. Ini adalah untuk tahfidz anak-anak. Mohon cari informasi dari di pesantren di sini bagi yang berminat. Dan semuanya harus memenuhi syarat pendaftaran dan apa ujian dan sebagainya. Dan berlomba-lomba insyaallah. Fastabiqul khairat, berebut. Buru-buru dan kursinya terbatas semuanya. Baik, ini saja. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah pemahaman kepada kitab-Mu ya Allah, firman-firman-Mu ya Allah. Dan tampakkan kebenaran ya Allah sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Dan jika itu benar, mudahkan kami untuk mengikuti, dan jika itu batil, mudahkan kami untuk menjauhi. Dan kami mohon ya Allah, kami berkumpul di tempat ini untuk mencari ridha-Mu, maka ridhailah kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kenistaan ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada ulama-ulama dan guru-guru. Cinta ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada para orang ulama-ulama. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Imam-imam besar, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan imamnya para imam kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari bid'ah. Jauhkan kami dari bid'ah, jauhkan kami dari kesesatan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari terjumus dalam kehinaan dan kemungkaran. Kami mohon, ya Allah, jaga hati kami, iman kami, ya Allah. Jaga hati kami dan iman kami. Berikan kepada kami kemuliaan akhlak, ya Allah. Tata krama, ya Allah, yang menjadi sebab kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, semakin dekat kepada kami. Ya Allah, mudahkan kami kelak di padang mahsyar untuk bisa bersanding bersama kumpulan rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada kami kasih sayang. Dan berikan kepada mereka kasih sayangmu dan pengampunanmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan. Berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan. Dan kami mohon, berikan kepada kami, ya Allah, khusnul khatimah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, dan berkailah harta kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما قصي من معه من دعاء سلوا بلا توفيق لدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.